Mengapa bencana kerap melanda? Sudahkah kita membaca mengapa bencana kerap melanda? Tak terhitungkan, bahkan korban jiwa tak terperikan. Bertanya apakah ini semua? Apakah musibah sekedar cobaan? Apa peringatan ataukah hukuman? Ya Azawajalla, cuma cobaan, mantapkanlah iman dan kesabaran. Kalau peringatan atau hukuman, mohon pengampunan dan kesadaran. Sungguh kami insan yang aniaya. Sekedar cobaan, apa peringatan ataukah hukuman? Ya Azawajalla, ya bencana cuma cobaan, mantapkanlah iman dan kesabaran. Kalau peringatan atau hukuman, mohon pengampunan dan kesadaran. Sungguh kami insan yang aniaya.